Ku perhatikan kau dari jauh. Kau jalani hidup tanpa jenuh, mencari bahagia tanpa keluh. Saat itu juga kau curi perhatianku. Mereka lihat kau dari dekat, tapi mereka gagal melihat rasa sepi yang lama terpahat saat itu juga. Oh, ku rasakan, oh, ku inginkan. Akan ku tahu.